إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل telah banyak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di alam ini. Masih ingatkah kita atau mungkin masih tertanam pada benak dan ilmunya kita di saat Allah Azza wa Jalla menciptakan dunia ini, dunia bergoncang. Kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan gunung-gunung di atasnya sebagai patoknya. Dunia berhenti dari bergoyang dan bergoncang. Dunia yang luas yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla terdiri dari daratan dan lautan, terpatok dengan gunung-gunung, berarti kita bisa mengatakan betapa besar kedudukan gunung-gunung terhadap bumi itu sendiri. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ilal jibali kaifa nusibat afala yandurun, tidakkah mereka menyaksikan, tidakkah mereka melihat terhadap gunung-gunung bagaimana Allah Subhanahu wa taala memancangkannya atau gunung itu dipancangkan ai didirikan. Namun di saat kita mendengar sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan gunung yang besar ini, tidak memiliki daya dan upaya di hadapan firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kalau kami menurunkan Al-Quran kepada gunung-gunung, niscaya gunung-gunung yang besar tadi sebagai patoknya bumi betapa kokoh dan kuatnya akan tunduk serta hancur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Azza wa Jalla membuat sebuah permisalan kepada segenap manusia agar manusia itu berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala, aduhai, ada apa di dalam Al-Qur'anul Karim? Apa yang dikandungnya? Apa yang dibawanya? Bimbingan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim sampai makhluk yang begitu kokoh dan besar yang menjadi patoknya bumi tidak sanggup untuk memikul apa yang terdapat di dalam firman-firman Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ibad. Namun di sana ada pelajaran yang sangat berharga. Di saat kemudian ayat-ayat Al-Quran kaitannya dengan hati hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Hati hambanya Allah tidak sekokoh dan tidak sekeras batuan-batuan yang ada di gunung. Atau gunung-gunung yang bebatuan. Namun ternyata segumpal daging, sekerat daging, segumpal darah itu akan bisa melebihi kerasnya bebatuan, bahkan lebih dari itu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kemudian hati kalian menjadi membatu dan mengeras setelah datangnya petunjuk Allah, setelah datangnya kebenaran, setelah turunnya tanda-tanda kebesaran Allah dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashad qaswah. Mengeras bagikan batu, bahkan lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengungkapkan lebih keras dari batu, kal hijara, seperti batu, karena batu lebih keras dibanding dengan besi. Kalau besi bisa kena api, tatkala kena api akan meleleh, tetapi batu tidak akan demikian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla melangsungkan, memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Batu yang keras sedemikian ternyata akan terpancar, terbelah, lalu memunculkan anhar, sungai-sungai. Bahkan ada yang terpecah, kemudian memunculkan mata air. Bahkan terguling jatuh karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah. Ini menggambarkan bahwa sekerat daging yang ada pada diri manusia akan tidak pernah merasa disentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla melalui bulan tilawah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati kita. Kalaupun sekiranya banyak penyakit yang dikandung, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran mengobatinya, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita harapkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran berberkah. Kita baca dari awal, Mungkin di antara saudara kita ada yang khatam sekian kali dalam satu bulannya. Atau mungkin sudah mengkhatamkan 3 kali atau 4 kali. Nikmatum minallahi azza wa jalla. Melihat tentang keutamaan besar yang terdapat, kita berharap akan menjadikan hati-hati kita ini hidup. Kalaupun ternyata mengandung sekian banyak penyakit, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma amin. Mari kita bersama-sama untuk kemudian mengkaji satu ayat Al-Quranul Karim untuk menggugah apa yang sudah ada di dalam diri kita dari ilmu. Di saat kita mencoba membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, semuanya menggugah hidup kita. Salah satu di antaranya di saat kita bertemu dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali semua urusan ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Semua urusan ini akan kembali kepada Allah. Al-Imam Ibn Katsirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, huwa al-hakimu al-mutasarrifu fid dunya wal akhirah. Di saat menafsirkan wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah Azza wa Jalla semua urusan ini akan dikembalikan. Beliau mengatakan dia Allah yang menjadi hakim pemutus. Dia Allah Azza wa Jalla al-mutasarrif yang akan berbuat dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Lebih dalam lagi, di saat kita bertemu dengan ayat-ayat, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian dikembalikan. Menyusul, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Tentu ini menggugah diri kita. Ternyata semua yang terkait dengan hidup kita dan juga kita akan kembali ke arah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat ini dan ayat yang semisal dan semakna dengannya akan menjadi turbo penggerak di dalam hidupnya untuk menambah semangat berbuat dan beramal ya ibadallah. Dia sadar dan menyadari bahwa sekembalinya ke sisi Allah dengan segala beban-beban urusan dunia yang dibawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla sungguh merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Kalau dia bawa urusannya dan bawa dirinya menghadap Allah Azza wa Jalla dengan tangan yang menggenggam kemalasan, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dalam semua ketaatan, dia bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan bimbingan pada jalannya. Allah Azza wa Jalla menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam perjuangannya. Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk dia melaksanakan itu semua. Allah Azza wa Jalla menyiapkan bantuannya karena dia adalah orang-orang yang muhsinin. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bersama mereka-mereka yang berkarya baik di dalam hidup. Pertolongannya, pembelaannya, taufiknya akan menyertai dia dimanapun dia berada, ya ibadallah. Di saat seorang mukmin mengetahui kalau dia itu akan kembali kepada Allah, semua urusannya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat-ayat yang di atas atau yang semakna dengannya menjadi busra, kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman. Karena tidak ada sekecil pun dari pengorbanan dan perjuangannya di dalam hidup yang dia wujudkan fi ta'atillah, dalam ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala penilaian yang berlipat-lipat. Rahimani wa rahimakumullah. Wa may yaqtarib hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, kami akan menambahnya, kata Allah Azza wa Jalla, pada kebaikan itu kebaikan yang keberikutnya. Allah gampangkan dia, Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah lapangkan dadanya. Ini semua menjadikan dia mulia dan terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa saja yang mengerjakan dan melaksanakan satu kebaikan, Allah Azza wa Jalla menyiapkan 10 kebaikan sebagai ganjarannya. Bukankah berlipat-lipat, ya ibadallah? Berarti ayat yang menjelaskan bahwa kita akan kembali kepada Allah, ibadallah, akan menjadi busra, kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman. Maknanya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan kerugian sekecil apapun dari apa yang dikorbankan oleh orang-orang yang beriman dalam wujudkan ketaatannya, ya ibadallah. Yang ketiga, ayat-ayat di atas menjadi selingan bagi mereka yang beriman. Bagaimana itu, ya ibadallah? Bahwa apapun yang dia hadapi di dalam hidup, dari warna-warni ujian hidup, dia tahu kalau itu semuanya datang dari Allah Azza wa Jal. Dan dia tahu kalau Allah Azza wa Jalla yang akan mengangkat dan menghilangkannya. Dan yang terakhir, sebuah kesenangan dan kegembiraan di dalam hidup bagi orang yang beriman. Karena yang memberikan penilaian di dalam beramal, berkaryanya dia adalah Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha adil, Zat yang maha mengetahui segala-galanya. Dia perbaiki, dia robah, dia luruskan apa yang dibutuhkan dalam amal itu untuk dikoreksi. Karena dia tahu yang menilai semuanya adalah Zat yang maha segala-galanya, yang maha adil dan maha bijaksana, dia Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah. Saudara-saudaraku as-sa'imin dan as-sa'imat. Saudaraku yang telah menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Saudara-saudaraku yang telah menghidupkan dan memakmurkan serta meramaikan rumah Allah Azza wa Jalla dengan i'tikaf dan tilawah. Ketahuilah, kita sedang berada dalam sebuah amalan yang dituntut perjuangan yang besar. Kita harus menahan diri dari makan di saat rasa lapar itu sedang mengoyak diri kita. Kita harus menahan rasa kehausan di saat dahaga itu menyapa kita. Kita telah menahan syahwat di saat syahwat itu sedang membuncah. Ya ibadallah, kita berada pada hari yang ke-25 dari Ramadan. Artinya 24 hari telah berlalu rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah kita memetik nilai-nilai yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keutamaan yang disebutkan di saat kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan menahan syahwat kita? Sudahkah kita merasa telah menggenggam nilai-nilai 24 hari telah berlalu dari bulan Ramadan ini, ya ibadallah? Kita bertanya kembali. Karena keutamaan puasa, keutamaan qiyamul lail, keutamaan tilawah, keutamaan i'tikaf sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada hari yang ke-25, artinya sebentar lagi kita akan keluar dari bulan Ramadan ini. Akan berhadapan dengan suasana baru. Setan-setan yang bulan ini dibelenggu, sebentar lagi akan dilepas dari belenggunya, ya ibadallah. Berarti keluarnya kita setelah 25 hari, 5 hari yang keberikutnya, keluar kita darinya berarti membutuhkan kekuatan yang tangguh untuk berhadapan dengannya. Sementara kerusakannya amat-amat sangat nyata di depan mata, ya ibadallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, tidak ada harapan kepada Allah Azza wa Jalla kecuali memberikan dari 24 hari yang telah berlalu kesempatan memetik nilai-nilai dari ibadat yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kita berharap penutupan bulan Ramadan ini, setelah 5 hari keberikutnya, Allah Azza wa Jalla menitipkan nilai besar di dalam hidup, menjadi modal untuk kita melangsungkan perjuangan kita bersama setan yang sudah dilepas dari belenggunya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Semoga Allah Azza wa Jalla menitipkan pada diri kita semua organ tubuh yang kita miliki berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa amitna 'alal islami was sunnah wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.